Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ hadiyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Taala dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpah nikmat dan karunia Allah. Pada malam ini kita memulai pelajaran baru kita, yaitu membaca kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, dan malam ini malam 3 Dzulqa'dah. Nah, bertepatan dengan 13 Juni ya. Nah, 13 Juni 2021 3 Dzulqa'dah 1442 ya. Nah, silakan antum tulis di buku antum. Mulai belajar kitab ini. Nah, ditulis untuk pengingat aja. Kemudian ditulis siapa yang mengajari antum. Nah, ditulis juga teman-temannya, enggak masalah. Supaya ketika tanggal berapa ini, Dan? Tanggal 3 Dzulqa'dah 1442 bertepatan dengan 13 Juni 2021. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Naam, dan dalam kitab ini, kitab yang ada di hadapan antum ya. Antum bisa baca mukadimah sendiri di situ, mukadimah sang penulis kitab atau mukadimah dari mukadim enam takdim barakallahu fikum, di situ akan menjelaskan maksud dari kitab ini atau yang berkaitan dengan isi kitab ini. Enam barakallahu fikum. Nah, untuk mempersingkat pembahasan kita mulai membaca halaman 1 bab 1 pendahuluan. Nah, silakan bergantian membaca. Dimulai dengan Dr. Khairuddin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 pendahuluan. Qala mu'alif, pengertian ilmu imla. Ilmu imla adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab. Yang dengan mengerti kaidah-kaidah ini, maka pena penulis terjaga dari berbuat lebih dan mengurangi, atau terjaga dari melakukan kekeliruan dalam penulisan. Nah, nanti akan lebih jelas maksud dari pengertian ini ketika kita masuk pembahasan-pembahasan mendatang, gitu ya. Nah, akan terasa sekali antum mengerti di situ terjaganya pena dari kekeliruan dalam penulisan. Nah, lanjutkan. Ilmu ini disebut juga dengan fannu rasmil huruf dan ilmu khat kiasi istilahi, bagian dari jenis penulisan Arab yang ketiga. Yang dua ilmu penulisan lainnya tidak bisa menerima kias atau kaidah baku. Nah, disebut juga ilmu khat imla'i. Nah, kitab apa yang sekarang kita pegang? Makrumnya disebut dengan kitab imla, gitu kan? Kitab imla. Nah, sehingga istilah lain dikatakan khat imla'i. Khat imla'i. Di sana ada juga khat yang lainnya yang akan dibahas sebentar lagi ini. Kita akan baca. Nah, silakan berganti. Poin B, jenis penulisan bahasa Arab. Yang pertama, penulisan mushaf. Penulisan mushaf. Penulisan mushaf, yaitu penulisan khusus yang telah dipilih oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menulis kalimat-kalimat atau ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan penyatuan tulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Naam, barakallahu fikum. Ketika Al-Quran turun pada zaman Rasulullah SAW, ketika itu belum dibukukan, ya. Belum dibukukan satu buku seperti yang ada pada mushaf-mushaf kita sekarang. Naam, ketika itu Al-Quran turun dihafal oleh para sahabat. Naam, Rasulullah SAW menyuruh beberapa sahabat tertentu untuk menulis, dan menulisnya juga ada sangat sederhana, ya. Metode penulisan medianya sangat sederhana. Ditulis pada pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang onta, atau di bebatuan, dan yang semisalnya. Nah, dan ketika itu belum disatukan, belum dibukukan. Nah, kapan mulai adanya pembukuan? Yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq Radhwan, sekitar tahun 13 Hijriah. Nah, kemudian terjadi lagi pembukuan penyatuan pada waktu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, yaitu pada Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang beliau ketika itu memerintahkan Zaid bin Thabit dan yang lainnya untuk mengumpulkan semua naskah Al-Quran, kemudian disalin menjadi 5 naskah, disatukan. Dan ini yang disebut dengan khat mushaf Utsmani, ya, khat mushaf Utsmani. Nah, disebutkan khat itu tulisan mushaf karena dia itu tulisan kumpulan Al-Qur'an. Utsmani kenapa? Karena yang mengumpulkan atas perintah pengumpulan tersebut adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, lanjutan bacaan. Khat atau penulisan ini muttaba' li atba'is salaf, yaitu mengikuti dan menerima apa adanya dari hasil tulisan para sahabat, meskipun banyak kata-kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan kias atau kaidah baku penulisan istilahi. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan tulisan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ya. Pada awalnya tulisannya yang ditulis di zaman sahabat, baik menulis Al-Quran ataupun menulis surat. Rasulullah SAW pernah menyuruh sebagian sahabat untuk menulis surat yang dikirim ke beberapa raja. Nah, seperti Hiraqal Azim Rum ataupun yang lainnya. Nah, tulisan surat dan tulisan Al-Qur'an pada dasarnya sama. Gitu ya. Hanya saja dalam mengalami perkembangan-perkembangan berikutnya, gitu ya, terjadilah adanya kemajuan dalam tulisan. Nah. Nah, di situ yang tulisan khat mushaf Utsmani ini tidak ada perubahan pada asal bentuk hurufnya, pada asal pokok bentuk hurufnya. Nah, tidak ada perubahan. Adapun pada selain itu mengikuti perkembangan atau perubahan. Mengikuti perkembangan atau perubahan, sehingga dikatakan di sini apa itu dikatakan meskipun banyak kata-kata atau kalimat yang tidak sesuai kias kaidah baku penulisan istilahi. Itu karena mengikutinya tulisan lama. Tulisan lama, gitu ya. Yang pada tulisan berikutnya ternyata terjadi penyesuaian. Nah, yaitu nanti pada jenis khot yang ketiga, khot imla'i, khot istilahi, khot qiyasi. Ini mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan tulisan sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa dimengerti? Nah, jadi pada asalnya sama penulisannya, baik dulu ataupun sekarang untuk nulis surat, nulis Al-Quran, nulis yang lainnya sama. Hanya saja apa? dari waktu ke waktu ini tulisan ini mengalami perkembangan. Kemudian yang Al-Quran tetap tidak dirubah, adapun yang di luar Al-Quran yaitu mengalami perubahan menerima ini. Nah, dilanjutkan. Hal ini terbatas pada tulisan Al-Quran seperti penulisan memisahkan lam dari ha pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Famali haula'il qaum wa qalu mali hadzal rasul." Secara kias, lam ditulis bersambung dengan ha. Lihadza lihaula'i. Nah, itu di antara contoh perbedaan penulisan Al-Qur'an dengan penulisan yang secara imla'i atau kiasi istilahi. Nah, fama liha ula'i, lamnya terpisah dari ha, ya kan? Nah, kalau ditulis sekarang, yang kalau tulisan itu bukan Al-Quran, kita sambung. Kalau dipisah salah, kita sambung. Yaitu apa? Liha ula'i. Demikian juga, ma liha dar rasul, wa qalu ma liha dar rasul. Kita terima, karena memang begitu tulisan dari dulunya, kita terima. Enggak kita rubah, yang terputus kita putus, yang bersambung kita sambung. Itu ya. Nah, ataupun dari sisi-sisi lainnya nanti akan jelaskan. Nah, kalau bukan Al-Quran, ini mengalami perubahan. Yaitu apa? Bakunya ditulis bersambung. Lihada, lamnya bersambung dengan ha. Nah, lanjutkan. Contoh lainnya bersambungnya kai dengan la pada firman Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya, secara kias ditulis terpisah, yaitu ditulis kai dan la dipisah. Kai itu huruf, la juga huruf. Nah, dipisah secara kiasnya. Namun di situ ada perselisihan ulama, ada ulama yang mengatakan sama tulisan Al-Qur'an dengan kias untuk bab ini. Yaitu apa? Ketika kai la itu ada diawali dengan lam, li kai la, maka ditulis bersambung. Artinya ada perselisihan. Lanjutkan. Catatan. Ya, silakan berganti. Catatan. Abu Fahmi. Ya, tadi Abu Bed, sekarang Abu Fahmi. Catatan. Para ulama sepakat tentang bolehnya membaca dengan waqaf, yaitu berhenti, pada kata-kata yang ditulis terpisah pada ayat tertentu, dan tidak boleh waqaf pada kata-kata yang sama yang tertulis bersambung dengan kata yang lain pada ayat lainnya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yaqulu 'alallahi ilal haqq Allah ta'budu illallah. Ya, barakallahu fikum. Itu diantara faedah dari contoh penulisan bersambung dan berpisah itu. Faedahnya apa? Boleh waqaf dan tidaknya. Itu diantara faedahnya. Nah, dilanjutkan. Pada dua ayat di atas diperbolehkan bacaan waqaf pada kata an. Berbeda halnya tidak boleh waqaf pada an pada ayat yang lainnya, seperti Alla ta'budu illallah, Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimina. Lanjutan. Berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ini perkara yang harus dipatuhi pada tulisan mushaf dan tidak dikiaskan atau dijadikan standar baku untuk kata-kata lainnya di luar mushaf. Bahkan jika kata-kata ini yang ditulis di Al-Quran tidak sesuai kias, terdapat pada tulisan selain Al-Quran, maka kata-kata tersebut harus ditulis dengan kaidah-kaidah baku. Nah, barakallahu fikum, yaitu apa? Yang ditulis selain Al-Quran mengikuti kaidah baku. Mengikuti kaidah baku. Kalau yang sudah di Al-Quran kita terima, jangan dirubah-rubah. Ya, itu ya. Nah, dilanjutkan. Iya, Mas siapa ini? Mas Afif. Penulisan arud atau syair, yaitu penulisan kata sesuai dengan yang terlafadzkan, seperti menulis tanwin dengan nun. Mustaf'ilan ditulis mustaf'ilna. Mustaf'ilan. Yaitu tanwinnya berubah jadi nun, ya. Tanwin tadi berubah jadi nun, mustaf'ilan menjadi mustaf'ilan. Sama, bedanya dari tulisan aja, pelafatannya sama persis. Lanjutan. Dan huruf yang bertasydid ditulis dua huruf. Muhammadun ditulis Muhammadun. Nah, begitu juga yang huruf bertasydid. Huruf tasydid itu ibarat dari dua huruf. Nah, dalam ilmu penulisan arut ditulis double. Muhammadun. Nanti ditulis mim pertama sukun, mim kedua berharokat. Dalam bacaan enggak berubah. Ya, tulisannya aja yang berbeda. Muhammadun, Muhammadun. Nah. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan wazan untuk keselarasan kan wazan, karena ilmu arut itu ilmu yang membahas pola syair atau syair Arab untuk mengetahui wazan, untuk mengetahui timbangan pola kalimat syair. Benar apa salah? Nen. Dari sisi apa? Dari sisi harokat dan sukunnya. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, antum lihat di situ Muhammadun itu berarti huruf polanya apa di situ? Polanya harokat, harokat, sukun, harokat, harokat, sukun. Gitu ya. Polanya gitu yang Muhammadun. Kalau Mustaf'ilan polanya berarti harokat, sukun, harokat, sukun, harokat, sukun. Nah, itu polanya gitu. Ini ada pembahasan sendiri. Ada ilmu sendiri namanya ilmu arut. Nah, di sini di samping dia itu bentuk penulisan yang kedua, namun termasuk dari cabang ilmu tersendiri dalam bahasa Arab. Nah, pernah disampaikan pada pelajaran sorof kita di awal-awal dulu, pelajaran at-tasrif fi ilmi al-mumti' fi ilmi tasrif, disebutan tentang ilmu bahasa Arab terbagi menjadi 12 cabang. Gitu ya. Disebutan bahasanya apa? Yang pertama ilmu lugho. Ilmu lugho ini pembahasannya pada seperti kosakata atau kamus, Mas gitu. Ilmu lugho. Kemudian ilmu tasrif. Kemudian ilmu nahwu, ya. Yang keempat ilmu ma'ani, yang kelima ilmu bayan, yang keenam ilmu badi. Tiga ilmu ini, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, disebut ilmu balago. Di zaman sekarang disebut ilmu balago. Artinya apa? Ilmu balago itu mencakup ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Yang ketujuh ilmu arud. Nah, ini tersendiri ilmu arud. Apa ilmu arud? Nah, tadi disebutan wa ilmun bi qawaida yu'rafu biha sihhatu auzani syairi wa fasadiha. Yaitu apa? Ilmu yang membahas tentang pola-pola syair Arab untuk mengetahui wazan yang benar dan yang salah. Nah, kemudian berikutnya ilmu apa? Ilmu qawafi. Yang kedelapan ilmu qawafi. Ilmu qawafi itu ilmu yang membahas ujung kata dalam syair Arab. Nah, yang terdiri dari huruf akhir yang mati di ujung bait syair, syair sampai dengan huruf hidup sebelum huruf mati. Pembahasan tentang kata akhir, berarti huruf atau harokat akhir kata pada syair. Nah, itu ilmu qawafi. Ini juga ilmu tersendiri. Kemudian di sana ada juga ilmu qawaninil kitabah. Ilmu apa? Ilmu imla ini yang kita pelajari. Disebut dengan ilmu qawaninil kitabah. Ilmu kaidah-kaidah penulisan. Disebut khot istilahi, khot imla'i, khot qiyasi. Disebut juga khot imla'i atau ilmu qawaninil kitabah. Nah, lalu ada juga ilmu qawaninil kiro'ah. Ilmu aturan dalam membaca, yaitu apa? Ilmu tajwid. Kemudian juga ada ilmu insya'i rosail wal khutab wa minhu al-muhadarat wa minhu atawarikh. Nah, itu 12 cabang dari ilmu bahasa Arab ya. Nah, berarti ilmu arut ini penulisan yang kedua, jenis penulisan yang kedua ini termasuk dari ilmu yang berdiri sendiri. Siapa pelopornya? Pelopornya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi yang lahir tahun 100 Hijriah dan wafat tahun 170 Hijriah. Nah, dilanjutkan bacaan. Catatan. Berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, berkata Ibnu Durus Tuwaih rahimahullah, dua penulisan yang tidak berlaku padanya kias, khot mushaf dan khot arut. 6. Lanjutan bacaan. Berkata Abu Hayyan rahimahullah, dan itu dikarenakan para ulama arut, yakni ahli sastra syair, menulis huruf-huruf kata sesuai dengan yang mereka dengar untuk kepentingan keserasian wazan atau timbangan-timbangan kata pada syair-syair mereka, baik pada harokat huruf ataupun sukunnya. Nah, ditambahkan penjelasan sedikit di papan tulis tentang penulisan arud. Nah, nanti setelah itu akan kita bahas tentang penulisan imla'i dan khat Utsmani, ya, perbedaannya. Nah, contohnya di situ mustaf'ilan ditulis mustaf'ilan dengan nun sukun, Muhammadun ditulis dengan mim yang double dan juga diakhiri dengan nun yang sukun. Nah, juga seperti pada tulisan lakin. Nah, tulisan bakunya gini, lakin lam, kap, nun, tiga huruf tanpa ada huruf yang lain. Namun lam dibaca panjang, lakin. Ini bahasa lakin, sehingga kalau dikasih harokat, harokatnya panjang, harokat panjang seperti alif kecil berdiri, gitu ya. Lakin, ini tulisan baku. Dalam tulisan arud begini, lakin, lam, alif, kaf, nun, lakin, tulisan arud, gitu ya. Juga haulai, tulisan baku haulai, yang antum lihat ha, lalu setelah itu hamzah di atas wawu, lalu setelah itu lam, haulai. Mana sih? Menghapus mana? Lam, haulai, ha berfathah, ya. Lalu setelah itu hamzah ditulis di atas wawu doma. Lalu setelah itu lam berfathah, lalu alif, lalu hamzah, gitu kan. Nah, dalam tulisan arud ditulis ini ha ula i, atau ha ha lalu alif lalu hamzah lalu lam lalu alif lalu hamzah. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga untuk tulisan hadihi, hadihi. Nah, tulisnya ini hadihi, hadihi. Nah, dalam arut ditulis ha, setelah ha ada alif, dal, kasro, berikutnya ha, lalu ya, hadihi. Ya yang sukun, ya sukun, hadihi. Hadihi ditulis dalam tulisan arut ditulis hadihi. Hadihi itu apa? Dikasih ya sukun. Nah, demikian juga pada alif lam samsia atau komaria. As-sama, tulisan as-sama begini dalam tulisan baku kita, yaitu hamzah wasol, lam, sin, mim, lalu hamzah, ya. As-sama. Dalam tulisan arut ditulis hamzahnya jadi qat'i, as, sin sukun, lalu sin yang kedua fathah, as-sama, as-sama, u. Ini tulisan apa namanya? Tulisan arud. Karena kenapa ditulis seperti ini? Karena butuh mereka kepada timbangan tadi, yang timbangannya dari sisi sukun dan harokat. Ini rumusnya apa? Seperti ini, rumusnya gini. Nah, ini rumusnya. Jadi yang berharokat dikasih tanda berdiri, yang sukun dikasih tanda lingkar. Di bawah katanya ditulis itu, ya. Nanti ada keserasian di situ. Syair-syair itu ada wazannya, atau di situ masuk dalam bahar apa? Bahar muhit atau bahar rojias atau yang seterusnya, ada pembahasan sendiri. Nah, itu ya berkaitan dengan syair. Kalaupun kita dapati syair itu ditulis dalam bahasa baku, itu tulisan kitab, tulisan yang nulis itu khot imla'i. Namun khot arudinya seperti ini. Karena khot arudi itu tujuannya untuk menghitung keselarasan wazan tadi, selaras atau enggak, selaras apa enggaknya itu. Nah, di lanjutan bacaan. Yang tiga, ya, Abu Amir. Penulisan istilah yaitu ilmu imla yang akan menjadi pembahasan pada kitab ini. Kaidah pokok dalam penulisan adalah menulis kata yang terucap sesuai dengan yang didengar atau terucap, agar si pembaca bisa mengerti dan meniru pengucapannya. Namun ada sebagian huruf atau kata yang ditulis tidak sesuai dengan yang didengar. Dengan demikian, maka dibutuhkan adanya kaidah-kaidah yang menjelaskan perkara-perkara ini dan perkara lainnya agar mudah difahami. Kaidah-kaidah ini dikenal dengan istilah kaidah ilmu penulisan baku atau ilmu imla. 6. Disebut dengan kaidah ilmu penulisan baku atau ilmu imla. Disebut khot istilahi, khot imla'i, khot khiasi, ya, khot khiasi dan seterusnya. 6. Lanjutan bacaan. Catatan. Catatan. Berkata Al-Imam Asyuti rahimahullah, berkata Abu Hayyan rahimahullah, penulisan ada 3 jenis, penulisan arud, penulisan mushaf, dan penulisan selain keduanya, atau ilmu khot atau imla. Berkata Abu Hayyan rahimahullah, ilmu khot atau ilmu imla disebut juga al-hija, bukan bagian dari ilmu nahwu, namun para ulama nahwu menyebutkan pembahasan ini atau ilmu imla pada kitab-kitab nahwu dikarenakan darurat atau adanya perkara yang sangat penting yang dibutuhkan, harus diketahui oleh para pemula pada lafaz atau pengucapan kata-kata tertentu dan pada penulisannya. Dikarenakan keumuman atau kaidah penulisan dibangun di atas kaidah-kaidah nahwu, maka penjelasan tentang kaidah penulisan merupakan penjelasan tentang sebagian kaidah-kaidah nahwu tersebut, seperti penjelasan penulisan hamzah secara sederhana, dan ini termasuk bab yang besar atau luas dalam ilmu nahwu. Nah, barakallahu fikum. Di antara perbedaan khot imla'i dan khot utsmani. Nah, tadi yang khot arud dianggap cukup ya. Mengerti maksudnya kan khot arud? Nah, sekarang masuk ke menjelaskan khot imla'i sekalian khot yang pertama tadi, khot utsmani. Nah, dijelaskan dengan perbedaan agar lebih mengerti. Nah, barakallahu fikum. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu bukan dari segi bentuk huruf, karena bentuk hurufnya dulunya sama, bentuk hurufnya bukan dari segi bentuk huruf. Nah, bentuk huruf dulu sama, yaitu nanti kita akan baca sejarah perkembangan penulisan bahasa Arab, yaitu asalnya itu sama, bentuk hurufnya itu memiliki pokok huruf seperti itu bentuknya. Lalu dalam perkembangan nanti ada penitikan, ada pemberian tasdid, ada pemberian ini itu dan seterusnya. Itu bukan itu yang dibahas dari perbedaan antara khot utsmani, khot mushaf utsmani dengan khot istilahi, bukan dari sisi itu. Namun dari sisi apa? Dari sisi isi hurufnya di kata tersebut, isi huruf pada kata tersebut. 6. Dari sisi di antaranya itu. 6. Seperti dalam kata tertentu dalam khot imla'i ada alif untuk memanjangkan bunyi. Memanjangkan bunyi diberi alif. Ya, ada alif di kata tertentu ketika kita butuh untuk memanjangkan bunyi mad, ada alif. Ya, seperti alif sebelumnya fathah gitu kan. Wawu sebelumnya doma atau kas ya sebelumnya kasro, itu kan memanjangkan bunyi namanya. Nah. Barakallahu fikum. Pada lafaz apa contohnya? Samawat. Nah, samawat. Khot istilahi samawat begini. Istilahi khot yang baku. Spidolnya gede banget keluarnya ya. Iya, kita ganti-ganti spidol dulu. Samawat, samawatun. Ada alif setelah mim. Panjang enggak mim dibacanya? Panjang. Ini khot istilahi. Yaitu khot bakunya demikian, setelah mengalami perkembangan zaman, bakunya seperti ini samawat. Berbeda dengan tulisan yang dulu ditulis di Al-Quran tanpa alif. Ya, gini. Samawat. Nah, ada yang pegang mushaf. Ambil mushaf Madinah kalau ada. Mushaf bukan itu. Kalau enggak ada ngambil di masjid. Hah? Itu mushaf bukan. Ya, atau mushaf Madinah diambil. Untuk lebih memahamkan. Ya. Buka surat Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah. ayat 29. Di kasih ke siapa? Ya, buka. Antum yang buka antum untuk memastikan. Ayat berapa, Dek? 29. Ada enggak kata samawat yang seperti ini? Yang tulisannya sin, mim, wawu, ta. Ada. Seperti persis seperti ini enggak? Ya. Kalau harokatnya dihilangkan seperti ini enggak? Ya. Kalau di situ dikasih harokat ya, harokat itu dibuat tambahan, bukan pada asal penulisan dulu. Tambahan aja. Apa tambahannya? Sin, fathah, mim, harokat fathah berdiri kan? Tapi di sini berdiri tambah fathah. Iya, ya gitu. Maksudnya untuk menunjukkan ini ya, tulisan ya. Kiasinya ada alif. Itu alif kok. Iya. Alif berdiri. Gini. Berdiri ya. Nah. Di atas wawu. Di atas wawu gitu kan? Iya, ya gitu berarti tulisannya. Sudah ketemu yang buka Android juga ada kan program Mushaf Madinah. Betul enggak seperti ini? Nah, ini seperti ini. Nih, ini di antara perbedaannya. Khot istilahi dan khot imla'i. Yang kita bahas ini khot istilahinya ya, bukan bahas khot Utsmani bukan. Nah, contoh lainnya, antum buka surat Al-Baqarah masih ayat 43. Contoh untuk kata zakat. Az-zakatu, az-zakatu yang bakunya hamzah wasal, lam, zai, ya kan? Kaf, alif, lalu tak marbuto, az-zakatu, gitu kan? Di surat Al-Baqarah ayat ini salah satu ayat aja yang kita buka ya. Lihat yang lain banyak terulang. 43, nah antum lihat apa tulisannya? Hamzah wasol, ya. Alif, zai, kaf, wawu, ta. Nah, mana alifnya sekarang? Alifnya berupa wawu alifnya sekarang. Wawu itu enggak dibaca. Dia itu alif wawu itu. Baca sama az-zakatu. Ini juga az-zakatu. Jangan dibaca az-zakawatu. Itu salah nanti. Kalau dibaca az-zakawatu salah. Ini wawu ini alif wawu ini. Di atas wawu dikasih alifan itu sekadar lambang aja. Lambang itu pemberian dobet untuk apa? Untuk supaya enggak salah dalam membaca. Jadi harokat-harokat itu nanti munculnya belakangan ya. Di zaman nanti ada penjelasan nanti insyaallah. Kita diakhirkan penjelasannya sesuai dengan bacaan. Ini untuk contoh aja, contoh perbedaan mana yang qiyasi, mana yang Utsmani, mana yang khotnya qiyasi, khot imla'i dengan khot mushaf Utsmani. Yang khot Utsmani ini yang tulisannya yang alifnya berupa wawu. Yang surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 43. Yang di rumah silakan buka biar lebih tahu. Contoh lain. Surat Al-Baqarah ayat 44. Berat. Pada contoh as-shalatu, as-shalatu. Hamzah wasal alif hamzah wasal lam shad lam alif tak marbuto as-shalatu begitu kan. Ini tulisan apa ini? Baku, ini baku khot imla'i, khot istilahi atau khot qiyasi. Mana khot Utsmaninya yang di surat contoh surat Al-Baqarah ayat 44 yaitu pakai wawu hamzah wasal lam shad lam wawu ta. 43 ya. Masih yang tadi ya, apa nih yang tadi betul. Karena ngambil kamu siap ini, cuman ingetan aja tadi. Ya apa tadi? Masih Al-Baqarah 44. 43 ya, apa? Masih 43 seperti yang sebelumnya. Nah di situ antum lihat pakainya wawu juga. Wawu itu alif berarti ya. Kalau dalam khot imla'i bentuknya alif, dalam khot istilahi bentuknya wawu. Ini contoh di antara contoh pembahasan kita. Kenapa kita tadi dikatakan bahwasanya khot terbagi menjadi tiga, khot yang menerima qiyas adalah khot yang menerima qiyas adalah khot apa? Khot istilahi yaitu khot imla'i. Karena khot ini mengalami perubahan. Adapun khot Utsmani, qad Musyaf Utsmani tidak mengalami perubahan, tetap. Dari sisi bentuk huruf enggak mengalami perubahan. Namun dari sisi pemberian harokat, dari sisi apa lagi? Pemberian lambang titik dan seterusnya memang ada perubahan. Perubahan ini ulama sepakat tentang bolehnya. Kenapa? Karena tidak merubah arti, ya, tidak sampai berpengaruh pada merubah arti atau menyambung yang terputus dan yang terputus, menyambung yang terputus atau memisahkan yang bersambung, nah, tidak berpengaruh pada itu. 6. Barakallahu fikum. 6. Jadi barakallahu fikum. Ulama menjelaskan pemberian nukat dan syakal, pemberian penitikan atau pemberian harokat pada Al-Quran tidak bertentangan. Al-Quran itu tauqifi. Al-Quran itu tauqifi, yaitu menerima apa yang ada karena itu sudah ada tuntunan wahyunya. 6. Kenapa? Karena pemberian titik penitikan huruf ataupun pemberian harokat ini 6. Tidak merubah bentuk huruf asal, tidak merubah. Tidak merubah pula letak huruf, tidak menjadikan yang bersambung menjadi berpisah, yang berpisah menjadi bersambung di kata-kata tertentu. 6. Barakallahu fikum. Namun pemberian titik dan syakal tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka untuk lebih memastikan bacaan aja. Untuk pemberian ketentuan bacaan supaya tidak salah dalam bacaan. Ya, sehingga apa kata itu dibaca jelas ini doma, tidak dibaca jadi fathah, tidak dibaca jadi kasroh. Contohnya, ini dalnya dal bertitik, tidak keliru dengan dal yang tanpa titik. Ya, jadi malah justru yang seperti itu apa? Menjaga bacaan enggak? Jadi menjaga bacaan, tidak merubah bacaan, malah menjaga bacaan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit lagi dibaca manfaat belajar ilmu imla. Abu Salma atau Dr. Khair lagi? Iya, Abu Salma baca. Hah? Abu Beda. Ya, silakan. C. Manfaat belajar ilmu imla. Manfaat belajar ilmu imla antara lain 1. Mengerti penulisan yang rajih atau kuat dan penulisan baku. 2. Terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam menulis. 6. 3. Itu di antara manfaatnya. Ya, 3. Terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam melafazkan atau mengeja kata tertentu. 6. Manfaat ini akan dirasakan kepada pembahasan-pembahasan berikutnya. Itu ya. Nah, dilanjutkan. D. Hukum mempelajari ilmu imla. Hukum mempelajarinya fardu kifayah, seperti hukum mempelajari ilmu alat atau ilmu perantara syar'i lainnya. 6. Hukum mempelajarinya fardu kifayah, artinya apa? Wajib, yang kewajiban ini bisa gugur ketika ada orang lain atau kaum muslimin lain yang mempelajari dan mencukupi. 6. Barakulahikum. Namun hukum belajar bahasa Arab secara umum untuk perkara yang seseorang itu tidak lurus agamanya melainkan dia itu harus ngerti bahasa Arab, menjadi wajib ain. Seorang itu enggak lurus dalam beribadah kepada Allah, enggak benar kecuali dengan belajar bahasa Arab. Termasuk belajar bahasa Arab, belajar bacaannya. Maka apa? Menjadi wajib. Itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Masih ada catatan takiana tentang ucapan beliau ini, Syekhul Islam. Beliau berkata, "Fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din wa ma'rifatuha fardun wajibun." Belajar bahasa Arab termasuk bagian daripada agama dan mengetahuinya adalah fardun wajibun. Apa itu? Wajib. Fard wajib. Fa inna fahmal kitabi wa sunnah fardun. Kenapa? Karena memahami Alkitab dan Sunnah adalah wajib. Fard. Fardun wajibun itu sama artinya. Sebagian membedakan fard itu untuk perkara-perkara yang datang secara nas, dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya, yang wajibunya dari sisi lainnya, istinbat dan yang semisalnya. Nah, fa inna fahmal kitab wa sunnah fardun. Karena memahami Alkitab dan Sunnah adalah fard, wajib. Wala yubhamu illa fi fahmi lughatil arabiyyati, yang tidaklah bisa dipahami melainkan dengan memahami bahasa Arab. Wa ma liyatimul wajib wajibu bihi illa bihi fahuwa wajib. Maka perkara yang tidak sempurna, maka suatu kewajiban tidak sempurna melainkan dengan perantara tertentu, maka perantara tersebut menjadi wajib. Nah, perantara artinya apa? Dia sebenarnya perantara, bukan pada hukum aslinya. Namun apa? Kewajiban tertentu tidak sempurna melainkan dengan perantara ini, maka perantara ini hukumnya menjadi wajib. Nah, seperti apa? Memakai pakaian ketika sholat itu termasuk wajib, ya. Meskipun dalam pembahasan sholat disebutnya malah syarat sholat, kan? Syarat sholat hukumnya apa? Wajib nggak? Wajib. Cuman dalam pembahasan dibedakan antara syurut, arkan, dan kewajiban, ya. Memakai pakaian menutup aurat itu hukumnya wajib. Nah, antum nggak punya pakaian, datang waktu sholat, wajib nggak beli pakaian? Wajib nggak? Wajib. Kalau punya uang, wajib. Ada harta yang bisa dipakai, mampu untuk membeli, wajib. Nah, itu afsahidnya apa? Membeli pakaian hukum asalnya mubah. Antum boleh beli pakaian, boleh enggak beli. Namun ketika berkaitan dengan menunaikan kewajiban, maka menjadi wajib. Karena kaitannya menunaikan kewajiban. Nah, kalau lalu beliau berkata, "Fuma minha 'ala ma huwa wajibun 'alal a'yan," dan kemudian kewajiban itu ada yang wajib a'yan. Kewajiban mempelajari bahasa Arab itu ada yang wajibnya fardu ain, wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah, dan juga ada yang wajibnya fardu kifayah. Nah, barakallahu fikum. Satu lagi yang keutamaan mempelajari ilmu imla. Ilmu ini dibutuhkan oleh setiap cabang ilmu, dikarenakan pembukuan ilmu dan penjagaan terhadap ilmu apapun terwujud dengan penulisan atau pembukuan. Nah, barakallahu fikum. Ya, untuk yang F, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, insyaallah ya. Yang F, karena pembahasan F ini lumayan panjang dan termasuk pembahasan penting sejarah perkembangan tulisan Arab. Ini tugas satu itu ya. Belum nanti. Iya. Nah, ada pertanyaan? Iya, Mas Dimas silakan diberikan pakai mic biar yang lain dengar. Ada pertanyaan ya, kita jawab pertanyaan terlebih dahulu lalu kita tutup insyaallah. Cukup satu pertanyaan, kalau ada pertanyaan yang lain di kesempatan berikutnya. Iya, silakan Mas Dimas. Berarti ada perbedaan ya dari mushaf Indonesia sama mushaf Madinah. Penulisan mushaf, penulisan mushaf. Cara penulisan mushaf memang disampaikan tadi mengikuti penulisan para sahabat. Ya, tidak boleh hukum asalnya tidak boleh berubah-ubah gitu kan. Lalu ada pertanyaan, di sebagian mushaf Indonesia ada penulisan yang berbeda dengan mushaf Madinah ya. Nah, kalau antum buka mushaf Madinah dan mushaf-mushaf Indonesia, tapi mushaf Indonesia ini enggak semua mushaf cetakan Indonesia. Ada juga cetakan Indonesia yang mengikuti mushaf Rasmul Uthmani, yaitu khat Uthmani ada. Nah, maka jawabannya di sini, penulisan mushaf yang benar atau yang seyogianya itu mengikuti penulisan para sahabat, bukan mengikuti penulisan khat imla'i atau khot isilahi sebagaimana disampaikan tadi. Itu ya. Kalau di sana ada Al-Qur'an yang ditulis mengikuti khot qiyasi, khot imla'i, nah itu banyak yang mengkritiki, tidak seyogianya begitu. Nah. Dan bisa jadi ada memang di Indonesia mushaf-mushaf tertentu yang mengikuti khot qiyasi, namun mungkin tidak semua. Tidak semua pada kata arti kata-kata tertentu. Kenapa? Karena juga banyak kata-kata dalam Al-Quran yang mencocoki kiasi juga banyak. Nanti pembahasan terakhir ada pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang ditulis mencocoki khot istilahi atau imla'i itu ada. Nah, yang kedua yang khot yang sepengetahuan kami dari penulisan khot penulisan Al-Quran yang cetakan Indonesia ini ada juga yang mencocoki khot Uthmani, ada yang mencocoki seperti terbitan Asyifa atau Al-Fatih yang ada ya, yang sekarang ini antum melihat itu. Itu mencocoki khot Rasmul Uthmani. Nah, namun ada yang meneliti lebih dalam yang betul-betul cetakan Madinah dengan Indonesia. Ternyata ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan. Nah, contohnya pada coba buka halaman Asyirat Sirat ini. Hudalil Mutaqin. di awal-awal Al-Baqarah. Atau ini enggak usah membuka. Contoh ini aja, contohnya. Ada di mushaf yang Khat Utsmani yang cetakan di Indonesia seperti Asyifa kalau enggak salah. Itu tulisannya gini. Pakainya alif sirat. Ya, sementara yang mushaf Madinahnya makainya sirat tanpa alif. Sad ra alif ta. Ini ada dengan alif ya. Yang satu lagi enggak ada. Yang Madinahnya pakainya sirat. Ra di atas ra dikasih harokat berdiri untuk menunjukkan dibaca mad. Naam. Lah itu ini juga ada jawabannya. Naam. Apa jawabannya? Jadi riwayat mushaf Utsmani ini ada dua riwayat. Riwayat yang datang dari Abu Amr Ad-Dani. Naam. Beliau ulama yang wafat 444 Hijriah insyaallah. Terus juga ada riwayat yang dari Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Ya, Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Ini muridnya Abu Amr Ad-Dani. Nah, beliau ini wafat 496 insyaallah Hijriah. Naam. Yang Abu Amr Ad-Dani ini menjelaskan riwayat ini pada kitab Al-Muqni' fi Ma'rifatil Marsum Masahib Ahli Al-Amsar. Naam. Dan mushaf Indonesia mengikuti ini, mengikuti apa nih? Abu Amr Ad-Dani, riwayat Abu Amr Ad-Dani. Mushaf Indonesia yang ikut khat mushaf Utsmani mengikuti riwayat ini. Yang contohnya Asyirat diberi alif itu, Asyiratnya. Adapun yang mushaf Madinah, 6 mengikuti riwayat Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Itu yang kami ketahui. Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Dan ini dijelaskan dalam kitab Al-Mukhtasar At-Tabyin li Hijai Tanzil. 6. Itu ya. Jadi sama-sama dari Khat Utsmani yang tadi yang dikatakan ini mushaf Indonesia mengikuti Khat Utsmani, yang mushaf Madinah juga mengikuti Khat Utsmani, tapi kok sedikit berbeda. Jawabannya apa? Perbedaan periwayatan. Ini meriwayatkannya dari Abu Amr Ad-Dani, Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah, yang Madinahnya mengikuti Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Nah, itu ya jawabannya gitu. Dan memang ada mushaf lain yang mengikuti Qiyasi, ditulis Qiyasi. Itu mushaf-mushaf lama biasanya. Bukan mushaf-mushaf yang baru insyaallah. Naam, barakallahu fikum. Ya, cukup. Satu lagi. Ya, silakan. Kalau yang apa? Mushaf Indonesia. Iya. Di dalam surat Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Ya, itu kan wa idzar al-tijaratan Allah min fadlu. Di sini kan pakai tanwin ya. Tapi kalau Indonesia di situ ada nun kecil. Yang mushaf Indonesia? Iya, ada nun kecil di bawahnya. Iya, itu untuk ini aja, untuk supaya bacaannya memudahkan bacaan. Lambang-lambang. Ya. Kembali ke tadi, adanya pemberian tanda tasdid, tanda fathah yang bentuknya alif miring, pemberian tasdid. Ini nanti pembahasannya yang akan datang. Termasuk pemberian nun kecil sehingga dibacanya nanti jadi ketemu dua sukun dihidupkan dengan membaca tanwin. Tanwin kan ibarat dari nun sukun. Ya. Itu kan? Nun sukunnya dibaca di depan. Nah, kan lahwani fadhi ya. Iya. Kalau imam di dekat rumah itu lahwani fadhi pasti begini. Itu salah apa enggak? Ya salah. Ini pembahasannya pada iltiqa sakinan bab ketemunya dua sukun. Nanti di pembahasannya pada lahan atau lahan jali ada lahan khafi. Itu pembahasannya terus di pelajaran Al-Qur'an sendiri ya. Iya, pembahasan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, insyaallah kita lanjutan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Kalau ada salah ucap atau ya hilang konsentrasi dalam melafatkan diingatkan ya, supaya diperbaiki pada pertemuan mendatang. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.